بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, masih kitab al-libas waz-zinah, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-15 yang bunyinya bab fi khatamil wariqi fassuhu habasyun. Bab fi khatamil wariqi fassuhu Habasyun, bab tentang cincin perak yang matanya dari batu akik berwarna hitam. Ya. Ini salah satu dari penafsiran Habasyi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, bahwa makna Habasyi itu bahwa batu akiknya warna hitam. Dan ada yang mengatakan Habasyi adalah pembuatnya dari orang Habasyah. Ya, pembuatnya dari orang Habasyah. Ada yang mengatakan bahwa Habasyi itu adalah batu mata dari akik itu yang terbuat dari apa? Dari perak atau lukisan yang lain yang berasal dari Yaman, dari Habasyah. Ada beberapa penafsiran, salah satunya yang diterjemahkan dalam bunyi bab, yaitu dari batu akik berwarna hitam, dinamakan Habasyi yang artinya Ethiopia karena dia berwarna hitam. Ya. Ini penafsiran tentang Habasyi. Ya. Jadi cincinnya matanya itu batu akik dan warnanya hitam. Ini salah satu penafsirannya. Dia mengatakan made in Ethiopia, batunya bukan cincinnya, batunya Mad in Ethiopia. Ada yang mengatakan bahwa bukan batu akik, bukan batu tetapi lukisan yang lain yang memang juga terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak juga, sebagaimana lingkarannya perak, matanya juga perak, dan lukisan di atasnya juga terbuat dari perak, dan ini peraknya dibuat atau hasil produk Habasyah. Tiga penafsiran yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita baca hadisnya. Ada tiga hadis di bawah bab ini. Hadis pertama nomor 5424. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا وكان فصه حبشيا. Kata Anas, Nabi SAW memakai cincin dari perak yang mata, ya, cincinnya adalah habasyian, yaitu batu akik yang berwarna hitam. Ya, batu akik yang berwarna hitam, ini salah satu dari tafsir Habasyi. Ya. Nanti akan kita langsung saja kita cari di sini. Ada. Halaman 117. و wakana fasuhu habasyian, perkataannya wakana fasuhu habasyian dan matanya dari batu akik berwarna hitam. Para ulama berkata kata habasyian artinya batu akik. Dan apa ni? Onyx ya. Semacam batu akik berwarna hitam. Kedua batu itu tambangnya ada di Habasyah. Ya. Tambangnya ada di Habasyah atau Yaman. Ada yang mengatakan bahwa warnanya hitam. Ini kan salah satu dari penafsirannya. Yang pertama tadi wa apa dia produk Habasyah atau Yaman, maka dinamakan dengan Habasyi. Yang kedua karena warnanya yang hitam maka dinamakan dengan Habasyi. Ya. Habasyi Ethiopia dan itu warnanya hitam. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari riwayat Humaid dari Anas disebutkan fasuhu minhu. Bukan Habasyian tetapi fasuhu minhu. Ukirannya atau matanya dari dia, maksudnya dari perak pula. Ya, dari perak pula. Mata cincin itu dari tempat beliau. Bisa membacanya, saya pahami bahwa karena Nabi SAW memakai cincin dari perak dan matanya darinya. Matanya darinya. Darinya situ kembalinya yang saya pahami ke peraknya. Ya, ke peraknya. Tapi kok sini mata cincinnya dari tempat beliau. Ini membingungkan. Ini. Dalam Sahih Bukhari yang tadi diisyaratkan ya, kana khatamahu min fiddah wa kana fasuhu minhu, adalah cincin Nabi dari perak dan adalah matanya darinya. Ya, matanya darinya. Ya. Yang saya pahami matanya dari perak pula. Ya, kalau tadi dari batu akik ya, yang sekarang dari perak. Ya. Yang digunakan untuk stempel saya rasa bukan dari batu akik. Ya, lukisan Muhammad Rasulullah itu tentu dari perak. Ya, dari perak. Maka kata-kata maka cincinnya sebenarnya penerjemah cukup dengan mengatakan menerjemahkan secara letterlek ya. Mata cincinnya darinya. Ya, kata-kata tempat beliau di sini ini tambahan, karena dalam hadisnya bukan seperti minhu, artinya minnya dari, hunya nya. Ya. Dia sekarang ingin menjelaskan maksud dari nya-nya itu tempat beliau. Dan kata-kata maksudnya itu tempat beliau, ya, kita tidak menemukan ada yang mendukungnya. Ya. Yang mendukungnya justru dari nya itu adalah nyanya kembali kepada perak yang dijelaskan saat di awal bahwa Nabi cincinnya dari perak dan matanya darinya. Dan matanya darinya. Di sini dia terjemah langsung mengatakan dari tempat beliau. Ibnu Abdul Bar berkata, ini lebih kuat. Ya, maksudnya mata cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Ulama lain berkata kedua-duanya benar. Maksudnya dari batu akik dan juga dari perak sama-sama benar. Ada Rasulullah SAW pada suatu waktu memasang batu, ini yang bukan perak ya, memasang batu mata cincin yang ada di tempat beliau. Pada waktu yang lain memasang batu akik berwarna hitam dalam hadis berwarna hitam. Dalam hadis lain disebutkan bahwa mata cincinnya dari batu akik. Ya. Antara batu akik yang produk Yaman, Habasyah, Ethiopia. Atau batu walaupun tidak warnanya tidak hitam, yang kedua batu akik yang warnanya hitam, yang ketiga batu akik yang terbuat dari perak. Terjadi perbedaan di pendapat di antara ulama. Yang jelas ya, yang jelas di sini bahwa bahwa Nabi SAW memakai cincin dari perak yang matanya Habasyian, yang matanya, mata cincinnya itu terbuat dari batu akik warna hitam. Itu yang pertama. Kemudian Nabi SAW memakai cincin dari perak yang mata cincinnya terbuat dari batu yang tidak mesti hitam. Batu ini berasal dari Habasyah. Yang ketiga, bila mana diambil riwayat Bukhari tadi, Nabi SAW memakai cincin dari perak yang matanya juga terbuat dari perak. Ini ada tiga ya, versi dalam pembahasan ini. Semuanya kan masalah adab ya. Artinya masalah sesuatu yang dilakukan Nabi, dan dia tidak menekankan dan juga tidak melazimi. Kalau kita sekarang ingin menerapkan sunnah ini, maka kita harus mencari batu akik yang terbuat dari, yang berasal dari Ethiopia. Ya. Ini kan menyulitkan. Padahal ini hanya sebatas apa yang diperbuat oleh Nabi SAW ketika itu, dan dia tidak termasuk sedikit pun kepada pembahasan sunnah atau tidak sunnahnya. Ya. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 5425. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah wa Abbad ibnu Musa qala haddatsana Thalhah ibnu Yahya wa huwa al-Ansari thumma az-Zuraqi an Yunus an ibni Shihab an Anas ibn Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallama labisa khataman fiddah. Nabi SAW memakai cincin perak, fi yaminihi, ya, dia memakainya di tangan kanan. Fihi fassun habasyi, di cincin itu ada mata habasyi. Mata habasyi ini tadi telah kita jelaskan, bisa jadi maknanya adalah batu akik berwarna hitam, atau batu akik yang tidak mesti berwarna hitam, berasal dari Ethiopia. Ya. Kana yaj'alu fassahu mimma yali kaffihi. Ini yang sudah kita pelajari, bahwa matanya itu diarahkan ke telapak tangannya, bukan ke atas. Ya, matanya diarahkan ke telapak tangannya, masuk ke dalam dan bukan ke atas. Memakai dengan tangan kanan, kemudian matanya diarahkan ke telapak tangan. Ini beberapa hal yang perlu diketahui dalam pemakaian cincin yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tangan kanan. Terjadi perbedaan pendapatnya. Penggunaan memakai cincin dengan tangan kanan atau tangan kiri. Yang Imam Nawawi merajihkan boleh kedua-duanya. Boleh memakainya juga dengan di tangan kiri, dan boleh juga di tangan kanannya. Boleh tangan kanan dan boleh tangan kiri. Berikutnya 5426. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsani Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Yunus bin Yazid bihadzal isnadi mithla hadithi Talhah bin Yahya. Sama dengan hadis sebelumnya, Imam Muslim membawakan kembali dengan sanad yang baru sampai kepada Yunus bin Yazid, ya, muridnya Ibnu Shihab, dari Ibnu Shihab sampai ke Anas sama. Ya. Bunyi hadisnya juga sama. Nabi SAW memakai cincin perak yang matanya adalah yang matanya adalah batu akik warna hitam, atau batu akik yang berasal dari Ethiopia. Dia memakainya di tangan kanan dan matanya diarahkan ke telapak tangan, ya, ke dalam. Ini bunyi hadis yang dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Selesai tiga hadis, ya, di bawah bab cincin perak yang matanya dari batu akik berwarna hitam. Ini khusus ya, mengambil satu dari beberapa pendapat tentang makna habasyi. Berarti ya, ada misalnya keutamaannya. Ya, kita misal berhadapan dengan kita punya cincin perak, kemudian sekarang ada beberapa warna batu akiknya. Ya, ada beberapa jenis batu akik. Batu akik yang berasal dari Ethiopia, ya, atau batu akik yang berwarna hitam. Batu akik yang berwarna hitam mutlak mesti tidak berasal dari Ethiopia. Batu akik dari Ethiopia berwarna hitam. Nah, ini beberapa hal-hal skala prioritas. Tentu kalau kita ingin utamanya, Ya, mata akiknya batu, mata cincinnya yang daripada itu batu akik warna hitam dari Ethiopia. Ya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan itu kecuali warna hitamnya mungkin lebih dari yang lain. Kalaupun tidak, mata batu akik saja. Ya, ini salah satu dari ciri cincin Nabi, yaitu memakai cincin dari perak yang di atasnya ada batu akiknya. Ya. Ini sempat lama dulu ya, orang sibuk dengan batu akik. Ya. Walaupun tempat cincinnya tidak ada masalah. Kadang memang batu akiknya bagus, apanya namanya cincinnya tidak bagus juga tidak selasih ya. Tapi makanya lihat batunya kemudian cincinnya harus disama ini kesibukan-kesibukan orang dahulu. Alhamdulillah sekarang sudah hilang. Ya. Tetapi tetap saja ini perkara yang mubah dan Nabi SAW memakai cincin seperti yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam. Bab yang ke-16, bab lubsil khatam fil khinsir minal yadi, bab memakai cincin di jari manis di tangan kita. Ya. Sebab itu wal wusta wal binsir dari tangan kelingking ya, kelingking al khinsir kelingking. Kami kelas 1 pondok dulu belajar ya, organ tubuh ini. Ya. Saya punya 2 tangan bahasa Arab tapi ya. Ya. 1 tangan kanan, 1 tangan kiri dengan bahasa Arab. Baru belajar bahasa Arab itu. Ya. Saya setiap tangan saya memiliki 5 jari. Baru disebutkan jari pertama nama bahasa Arabnya al-ibhamu was-sababatu wal-wusta wal binsiri wal binsiru atau binsuru wal khinsiru. Ini tangan kelingking ya, jari kelingking yang dimaksud dengan al khinsir. Bab fi lubsil khatami fil khinsir minal yadi, letakkan di kelingking ya, di kelingking. Pada bab yang sebelumnya ya, bab sebelumnya saya rasa ada yang menjelaskan bahwa Nabi makanya di tangan, di jari manisnya. Nah, ada yang jari manis setelah jari tengah. Mimma yali al-wusta. Ketika itu kita ambil kesimpulan bahwa di antara ya, etika memakai cincin, memakai cincin di jari manis. Mimma yali al-wusta. Pernah kita baca atau melarang ya? Halaman berapa? 118. Enggak, bukan jari tengah saya maksud, jari manis. Ya, karena ada lafaznya Nabi memakai di jari setelah jari tengah. Ya. Ya. Setelah jari tengah. Saya pernah ya. Sudah terlewat memang. Berapa ni? Yang tadi larangan memakai cincin pada jari tengah dan jari telunjuk. Ya, ya. Setelahnya ya, setelah kita sekarang ini bab yang ke-17. Baik, kita lanjutkan bab memakai cincin pada jari kelingking di tangan. Meletakkan cincin di jari kelingking. Hadis nomor 5427. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Abu Bakar ibn Khallad Al-Bahili qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Hammad ibn Salama an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa ashara ila al-khinsir min yadi al-yusra. Kata Anas bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Adalah cincin Nabi SAW di sini, kata Anas. Ya, secara prakteknya kata perawi darinya yaitu Hammad bin Salama, dan dia menunjukkan ke jari kelingking dari jari dari tangan kirinya. Ya. Nabi SAW Anas menunjuk ke wa asyara ilal khinsir, ke jari kelingking dari tangan kiri. Ya, dari tangan kiri. Ya, Nabi SAW. Kalau tadi walabisa khataman fiddah fi yaminihi. Jadi pertentangannya di hadis yang sebelumnya Nabi SAW memakai cincin perak di tangan kanannya. Kalau di sini Anas bercerita bahwa Nabi SAW memakai cincinnya di jari kelingking di tangan kiri. Inal khinsir min yadil yusra. Makanya saya mengatakan meletakkan cincin di tangan kanan atau tangan kiri, ya perkaranya sama, ya boleh tangan kanan dan boleh juga tangan kiri. Sekarang jarinya lagi, jarinya jari kelingking, ya jari jari kelingking. Ini meletakkan cincin di jari kelingking, ya itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang terkait dengan ini bab 17. Langsung ya. Babun nahi anit takhattumi fil wusta wallati taliha. Ya. Larangan memakai cincin pada jari tengah dan jari telunjuk. Ya. Jari tengah dan jari telunjuk. Ya, berarti yang tersisa celingking sudah jelas Nabi memakainya. Ya, maksudnya sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kemudian ini sudah terlarang. Nah, tinggal jari ini dengan jempolnya. Jempol juga tidak mungkin. Makanya dua kemungkinan meletakkan cincin itu, jari kelingking yang jelas-jelas ada hadisnya, dan jari manis. Jari manis. Untuk larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah ini, larangannya larangan kata Imam Nawawi karahatu tanzih. Ya, kelarangan yang maksudnya adalah bertentangan dengan yang paling utama, bukan haram. Ya, bukan haram. Ya. Kita baca hadisnya 5428. 5428. Saya ingin ulangi lagi, larangan ini larangan apa? Larangan makruh. Larangan makruh. Karahatu tanzih. Kata Imam Muslim, haddathani Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Abu Quraibin jami'an ani ibn Idris wal lafzu li Abi Quraibin. Qala haddathana ibn Idris qala sami'tu Asim ibn Kulaybin an Abi Burdata an Ali radhiyallahu anhu qala. Hadis Ali. Yeah. Nahani ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aj'ala khatami fi hadhihi. Nabi SAW melarang saya, kata Ali, memakai cincin saya di sini. Fi hadi, di sini. Awil lati taliha, atau yang sebelahnya. Lam yadri asimun fi ayyis lam yadri asimun fi ayyis nataini. Ya. Asim perawi dari salah seorang perawi, ya, Asim ibn Kulaib, yaitu perawi dari muridnya Ali, Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Ya, dia tidak tahu, karena sekarang sekadar menunjukkan di sini dan yang setelahnya. Dan ini perlu praktek ya. Menunjuk satu kan harus ada sesuatunya. Kalau dalam dengan tertulis begini saja tanpa dijelaskan apa yang ditunjuk, sulit dipahami. Ya. Nabi SAW, kalau kita membaca sesuatu, Nabi SAW melarang saya ya, memakai cincin di sini dan setelahnya tanpa ditunjukkan bendanya, bingung kita. Ya. Ini yang terjadi pada Asim. Wa Asimun ya. Lam yadri Asimun fi ayyis nataini. Asim tidak tahu di mana yang dua yang ditunjukkan oleh Ali. Ya. Wa nahani an lubsil qasi. Ya, Nabi SAW melarang saya dari memakai sutra. Wa an julusi alal mayathir, dan melarang saya dari duduk alal mayathir, ini istilah juga. Qala fa ammal qasi fa thiyabun mudalla'atun yu'ta biha min Misra wasyam. Yang pakaian yang dalam pakaian qasi, yang tadi Nabi SAW melarang saya memakai pakaian qasi, adalah pakaian yang ya, bergaris yang didatangkan dari Mesir dan Syam. Ini dalam Ali oleh Nabi memakainya. Fiha shibhu kada, dalamnya ada seserupa ini. Ya. Wa ammal mayathir fa syai'un kanat taj'aluhu an-nisa' li bu'ulatihinna 'ala ar-rahli. Adapun mayathir adalah sesuatu yang diletakkan oleh para istri untuk suami-suami mereka di atas kendaraan. Kal qata'if wal urjuan. Seperti apa? Beludrud berwarna merah menyala. Di sini artinya seperti itu. Ini juga dilarang oleh Nabi Ali memakainya. Ya. Yang berkenaan dengan bab kita adalah memakai cincin di dua jari jemari yang belum dijelaskan oleh perawi mana jari yang dilarang. Ya. Dari mana yang dilarang. Cuma menunjukkan ke sini dan ke sini. Tetapi tunjukkan sininya apa? Ya, dalam riwayat yang sekarang ini tidak disebutkan di jari ini dan jari ini, itu tidak disebutkan oleh perawi. Kalau Ali mungkin menunjuk ke Abu Burda. Abu Burda di hadapannya, Nabi SAW melarang saya memakai cincin di sini dan di sini. Abu Burda kan paham nih, karena Ali langsung menunjuk. Tapi ketika Abu Burda menyampaikan ke muridnya tanpa menunjuk bendanya, dia muridnya tentu tidak paham. Dan itu yang dirasakan, yang dialami oleh Asim ya, bin Kulaib, bahwa Abu Burda ketika menjelaskan dia tidak menunjukkan benda yang ditunjuk oleh Ali di tangan Nabi, oleh Nabi di tangan Ali radhiyallahu taala. Adapun dua larangan berikutnya adalah pakaian yang satu, pakaian lubsil qasi, sejenis pakaian dari sutra yang terbuat di Mesir dan di Syam. Kemudian yang kedua mayathir, tempat pelana yang biasa disiapkan oleh para istri untuk suaminya di atas kendaraannya yang terbuat dari beludru yang menyala merah. Larangan memakai pakaian merah sudah kita pelajari ya, dilarang oleh Nabi SAW. Sifatnya makruh juga, sifatnya makruh. Ya. Hadis kedua 5429. Imam Muslim mengatakan hadatsana Ibnu Abi Umar, kita belum dapat ya telunjuk dan jari tengah, belum ada hadisnya. Yang jelas Nabi melarang di dua jari kepada Ali radhiyallahu taala. Wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Asim ibn Kulaib, ini yang Asim tadi, Asim ibn Kulaib, an ibni li Abi Musa, itu tadi Abu Burda bin Abi Musa al-Asy'ari. Tadi kan Abu Burda gurunya, Abu Burda dia adalah Ibnu Abi Musa al-Asy'ari, anaknya Abu Musa radhiyallahu taala. An ibn li Abi Musa qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu fa dzakara hadzal hadits an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi nahwihi. Dia menyebutkan hadis yang tadi sesuai dengannya ya. 5430. Kita masih penasaran mana hadis menunjukkan dua jari sehingga Imam Muslim, Imam Nawawi mengatakan larangan memakai cincin pada jari tengah dan jari telunjuk. Dari hadisnya kita belum tahu apa ada tentang jari tengahnya atau jari telunjuknya. 5430 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu al-Musanna wa Ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Asim bin Kulaib qala sami'tu Aba Burda, yang tadi ya, bin Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Ali bin Abi Thalib qala naha aw nahani, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara nahwa. Ya, sama dengan hadis yang tadi dengan sanad yang baru. 5431. Masih mencari-cari ya. Qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu al-Ahwas an Asim ibn Kulayb an Abi Burdata qala qala Ali nahani Rasulullah sallam an atakhattama fi isbi'i hadhihi au hadhihi qala fa auma'a. Ini baru penjelasannya. Fa auma'a ila al-wusta wallati taliha. Ini yang baru kita tahu bahwa yang ditunjuk oleh oleh Nabi ke Ali dan Ali menjelaskannya ke Abu ke anak Abu ke Abu Burda bin Abi Musa al-Asy'ari adalah jari telunjuk, dari telunjuk dan jari tengah dengan hadis yang sekarang ini. Ya. Kata Ali, nahani Nabi SAW melarang saya an atakhattama memakai cincin fi isbi'i fi isba'iyya hadhihi di jari-jari saya yang ini. Ya, au hadhihi. Ya. Tanpa ada kata-kata isba'inya. Nabi SAW melarang saya dari memakai cincin di sini dan di sini. Ya, ditunjukkan langsung kepada Abu Burda bin Abi Musa al-Asy'ari. Kata perawi, kata Abu Burda di dalam riwayat yang sekarang ini, fa'au ma'a, maka dia memberi isyarat ilal wusta, ke jari tengah, wallati taliha, dan jari di sampingnya. Ya. Ini penjelasan dari perawi yang melihat langsung ya. Ya. Kita bisa menceritakan ini ketika itu ustaz menunjuk ke sana. Ya. Ke sananya enggak tahu sana mana. Nah, kemudian kita katakan ketika kita sampaikan kepada orang, ah ke situ dia nunjuk. Kata kita nunjukkan ke benda yang ditunjuk itu yang namanya penjelasan yang sekarang. Fa'auma ilal wusta wallati taliha. Kata perawi bahwa Nabi atau bahwa Ali menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah jari tengah dan jari telunjuk. Di sini kita baru paham bahwa yang dilarang oleh Nabi Ali memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Dan larangan ini seperti yang kita simpulkan tadi adalah karahatu tanzih. Ya. Ada di sini pada halaman 118. Ya. Ada yang menjelaskan dia adalah makruh tanzih. Hah? Di mana? Di halaman berapa? Itu yang cari. Ya, di halamannya. Ya, itu. Ya. Alinea terakhir, adapun memakai cincin pada tangan kanan dan kiri, alinea berikutnya setelahnya, sebelumnya. Kaum muslimin sepakat bahwa menurut sunnah dalam memakai cincin untuk laki-laki adalah di jari kelingking, sunnahnya. Di jari kelingking. Sepakat. Adapun untuk wanita maka boleh memakai cincin pada seluruh jari-jarinya. Para ulama berkata hikmah dari tempatnya, hikmah dari tempatnya di jari kelingking adalah lebih menjauhkan dari kesibukan tangan karena posisinya yang berada di paling ujung dan juga karena tidak menyibukkan tangan dari kesibukan-kesibukan yang diambil dengan tangan tersebut. Karena fungsinya tidak terlalu banyak ya. Yang biasanya untuk berfungsi adalah jari yang dekat dengan jari jempol ya. Dengan jari jempol, telunjuk dan jari tengah. Sementara kelingking tidak terlalu banyak fungsinya. Itu di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan juga tidak menyibukkan tangan dari kesibukan-kesibukan yang diambil dengan tangan tersebut. Berbeda dengan selain jari kelingking. Ya, berbeda dengan jari selain dari dengan jari selain kelingking. Kemudian makruh untuk laki-laki memakainya di jari tengah dan telunjuk berdasarkan hadis ini. Makruh ya. Itu yang disimpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Adapun tentang memakai tangan kanan dengan tangan kiri di sini alinea yang tadi, adapun memakai cincin pada tangan kanan dan kiri, terdapat dua hadis yang menerangkan demikian. Yang tadi ya. Ya, yang pertama di tangan kanan, yang kedua di tangan kiri, hadis yang kedua. Dan kedua hadis tersebut sahih. Ya. Maka kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa kedua-duanya ya, punya keutamaan. Boleh dipakai baik tangan kanan ataupun tangan kiri. Ini yang perlu kita ketahui dari bab yang ke-17 tadi, ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke bab yang ke-18, anjuran memakai sendal dan sejenisnya. Adapun tentang masalah cincin, kita sudah selesai, ya, memakai cincin, cincin dari perak untuk laki-laki, dan di tangan apa kita memakainya, kemudian di jari mana kita utama untuk memakainya. Sepakat bahwa memakainya di tangan, di jari kelingking ini yang paling utama. Kemudian di jari sebelumnya, yaitu jari manis, juga dibenarkan, karena larangan hanya ada pada jari tengah dan jari telunjuk. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Emang ada orang yang tidak biasa pakai cincin, ya. Kalau ada cincin, dia tidak terlalu leluasa bergerak, ya, lebih banyak, ya, menonjolkan cincinnya. Maka ini hanya bagi mereka yang mau pakai cincin atau yang merasa nyaman memakai cincin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.